Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif al-shaykh al-allamah al-doktur Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, qala al-imamu Muhammad ابن المنكدر berkata al-imam Muhammad ibn al-Munkadir, seorang alim min ulama as-salaf rahimahullahu taala. Di sini beliau akan menukilkan ucapan dari al-imam Muhammad ibn al-Munkadir yang akan menunjukkan kepada kita keutamaan, yang mana beliau menjelaskan tentang keutamaan dari kesolehan seorang ayah. Bahwasanya kesolehan seorang ayah itu manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, akan tapi manfaat dari kesolehannya itu akan dirasakan oleh anak cucu keturunannya, begitu pula akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Beliau berkata rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, innallaha azza wa jalla la yahfazu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjaga dengan sebab penjagaannya kepada seorang yang soleh. Seorang yang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan dengan sebab penjagaan Allah terhadap orang soleh tersebut, Allah juga akan menjaga anaknya. Wa walada waladihi. Dan juga anak dari anaknya, itu cucunya. Wa duwairatahu allati fiha. Ad-duwairah itu bentuk tasghir dari darah. Bentuk tasghir dari darah. Dan diantara makna darah adalah al-manzil wad-dar alladhi yaskunuhu. Yaitu duwairah bermakna rumah atau tempat tinggal yang ditinggali oleh pria tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab penjagaannya kepada seorang pria soleh, Allah akan menjaga anaknya, Allah juga akan menjaga anak dari anaknya, cucunya. وَدُوَيْرَتَهُ اللَّتِي فِيهَا. Dan juga Allah akan menjaga rumah atau tempat tinggal yang dia berada di dalamnya. وَدُوَيْرَتْ حَوْلَهُ. الدُوَيْرَتْ bentuk jamak dari duwairah. Begitu juga Allah akan menjaga rumah-rumah dan tempat tinggal yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Yang ada di sekitar rumahnya. فَمَا يَزَالُونَ فِي حِذٍ مِنَ اللَّهِ وَسِتْرٍ. Maka mereka senantiasa berada di dalam penjagaan Allah dan berada di bawah naungannya. Demikian keutamaan seorang pria yang soleh. Dia akan dijaga, begitu juga keluarganya, rumahnya, bahkan tetangganya pun akan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab kesolehan yang ada pada pria tersebut. Nas'alullah ta'ala jalla fi'ula ayyaj'alana jami'an minas salihin. Qala hafizahullah ta'ala wa qala al-imam ibn kathirin fi tafsirihi. Dan berkata al-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitab tafsirnya. Sebelum kita lanjutkan, riwayat tadi disebutkan di ta'liq, riwayat dari al-imam Muhammad Ibn Munkadir tadi disebutkan di ta'liq, diriwayatkan dan dikeluarkan oleh al-imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, dan diriwayatkan pula oleh al-imam Al-Humaydi di dalam musnadnya, Abu Nu'aim di Hilyah, dan wa kulluhum min tariqi Muhammad bin Sawqah anhu, dari jalannya Muhammad bin Sawqah, dari al-imam Muhammad bin Al-Munkadir. Kemudian al-mu'allif menyatakan qultu wa isnaduhu sahihun ila Ibnil Munkadir rahimahullah, sehingga sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Naam. Kita lanjutkan. Wa qala al-imamu Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Tentunya di sini ketika mu'allif menyatakan qultu isnaduhu sahih, maka di sini ada bobotnya, ada timbangannya. Jika yang mengatakan seorang syekh, seorang alim sekelas beliau ini, ya, sekelas asy-syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, yang memang dipersaksikan oleh para ulama kibar tentang kapasitas beliau di dalam keilmuannya. Nah, sehingga kita merasa tenang jika beliau setelah mempelajari periwayatan atau jalur periwayatan sanad dari riwayat ini, kemudian beliau menyatakan sahih. Tapi tidak kemudian semua orang yang menyatakan qultu isnadu sahih ketika menjelaskan sebuah derajat dari sebuah riwayat atau hadis bisa kita terima hukumnya, ya. Nah, kemudian beliau menukilkan ucapan al-imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Qala al-imam Ibn Kathirin rahimahullah fi tafsirihi indal ayatis salifah, ketika menjelaskan ayat yang telah lalu, yaitu ayat di dalam surat Al-Kahf. Wa kana abuhuma salihan. Beliau menjelaskan fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadzu fi dzurriyyatihi. Di sini terdapat dalil, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang pria saleh itu akan dijaga anak cucunya, anak keturunannya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bishafa'atihi fihim. Dan barokah dari ibadah pria soleh tadi, barokahnya itu juga akan dirasakan oleh mereka, oleh anak keturunannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia gambarannya seperti tadi, dengan sebab kesolehan si pria soleh tadi, Allah akan menjaga anak keturunannya. Adapun di akhirat, wal akhirati bi syafa'ati fihim, dengan syafaat dari pria soleh tadi untuk anak keturunannya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang soleh tadi, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap orang soleh tadi, Allah mengizinkan dia untuk memberikan syafaat bagi anak keturunannya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan dengan diangkatnya derajat mereka ke derajat yang lebih tinggi di jannah. Ini juga salah satu bentuk syafaat. Di syafaat bisa dalam bentuk menyelamatkan seorang dari azab an-nar, atau dengan menaikkan derajat orang yang diberikan syafaat tadi di jannah. قال رحمه الله لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. Tujuannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan ini kepada orang soleh tadi. Allah berikan kesempatan dia untuk memberikan atau memintakan syafaat bagi anak keturunannya di akhirat, baik dengan menyelamatkannya dari siksa neraka maupun diangkatnya derajat anak-anaknya di surga, di jannah. Hikmahnya adalah litaqarra aynuhu bihim, agar menjadi sejuk pandangan matanya ya, terhadap anak-anaknya. Seorang pria tentunya akan memiliki rasa rahmah, kasih sayang kepada keluarganya, terutama anak keturunannya. Seorang pria soleh, ya, demikian Allah muliakan dia dengan diberikan Allah izin untuk memintakan syafaat bagi anak keturunannya. Agar apa? Agar menjadi sejuk pandangan mata orang soleh tadi ketika melihat anak-anaknya, keturunannya selamat dari siksa neraka dan bisa dinaikkan derajatnya di dalam al-jannah. Kama jaa fil Qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan yang telah disebutkan di dalam as-sunnah. Tsumma dzakara athara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim. Kemudian setelah menyebutkan penjelasan ini, Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan athar atau riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang telah lalu penjelasannya. Yaitu riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat wa kana abuhuma salihan, kemudian beliau menyatakan hufidha bi salahi abihima. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi azza wa jalla wa khashyatuhu fir ridha wal ghadab wal qiyam bi haqqillahi jalla wa 'ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu. Maka penjagaan seorang hamba terhadap dirinya sendiri, penjagaan seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam bentuk at-taqwa, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu, jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sehingga penjagaan seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah ketika dia menjaga dirinya dari siksa api neraka dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bifi'li awamirillah wa tarki nawahih, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka penjagaan seorang hamba terhadap dirinya sendiri, wa muhafadatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jal, dan penjagaan hamba tadi di dalam merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah azza wa jal, wa khasyyatuhu fir ridha wal ghadab, dan rasa khasyahnya, rasa khasyah, rasa takut yang dibangun, mabniyatun alal ilm, yang dibangun di atas ilmu, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang syariatnya. Maka khasyah, rasa khasyah yang ada pada diri seorang hamba, baik ketika kondisi ridha maupun dalam kondisi ghadab, marah. Dan ini adalah perkara sulit, terus menghadirkan rasa khasyah kepada Allah, baik ketika kondisi ridha, lapang, diberikan rizki, nikmat yang luas, ya. Begitu pula dalam kondisi ghadab, datang kepadanya musibah atau hal-hal yang menyusahkan atau menyulitkannya. Maka ketika seorang hamba bisa terus menghadirkan dalam hatinya khasyah di semua kondisinya, maka ini adalah suatu keutamaan. Wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, begitu pula ketika dia menunaikan hak Allah, kesungguhannya di dalam menunaikan hak Allah jalla wa ala, semua ini ya, yanfa'uhu, memberikan manfaat bagi si hamba itu sendiri, wa yanfa'u dzurriyyatahu, dan juga akan memberikan manfaat bagi anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu biiznillahi ta'ala huwa khairun li abna'ihi wa 'aqibihi. Begitu pula kesolehan seorang hamba, wa khairuhu, dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, itu adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan juga bagi keturunan setelahnya. Ya, demikian besarnya keutamaan ketika seorang hamba itu bisa menjalankan syariat Allah dengan sebenar-benarnya. Maka kemanfaatannya akan dirasakan oleh dia sendiri di dunia maupun di akhirat, dan juga akan dirasakan pula oleh anak cucu keturunannya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa la ya'ni dhalika bid-darurah anna kulla salihin yakunu abna'uhu mislah. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain. Setelah beliau panjang lebar menjelaskan bahwasanya ketakwaan orang tua itu sangat memberikan pengaruh bagi anak-anaknya, beliau telah menyebutkan dalilnya dari Al-Quran, begitu pula riwayat dari sahabat tentang hal ini, menjelaskan ayat tersebut, dan juga riwayat dari kaum salaf, dan penjelasan dari para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir. Kemudian beliau menjelaskan satu hal yang penting yang perlu untuk dipahami dengan baik. Beliau menyatakan, wala ya'ni dhalika bid-darurah anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah. Dan tidaklah dimaksudkan dengan hal itu, dengan apa yang sudah disebutkan di atas, bid-darurah anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah, tidak dimaksudkan dengan itu semua bahwasanya setiap orang soleh, semua orang yang soleh itu pasti anak-anaknya semisal dengannya. Jadi tidak harus dan tidak mesti setiap orang yang soleh pasti anak-anaknya juga soleh. Tidak mesti demikian. Falaisa hadza bidarurah. Ini kalla. Sekali-kali tidak. Falaisa hadza bidarurah. Ini bukanlah perkara yang mesti. Bukan perkara yang selalu terjadi. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'ihim man laisa 'ala tariqati aba'ihi. Beliau langsung berikan contoh yang sangat gamblang. Tidak memberikan contoh ya, orang-orang yang biasa, orang-orang soleh yang biasa, tapi langsung diberikan contoh para nabi. Fayujad min anbiya illah, maka di sana terdapat, ada di antara nabi-nabi Allah yang keluar dari mereka, atau yang man kharaja min abnaihim, ada di antara nabi-nabi Allah yang anak keturunannya keluar dari anak keturunannya, man laisa ala tariqati abaihi, yang tidak berjalan di atas tariqahnya ayah-ayah mereka. Tidak berjalan di atas tariqahnya ayah-ayah mereka yang soleh. Bahkan tidak hanya soleh, para nabi. Dan tentunya tidak kita ragukan, seorang nabi adalah orang yang paling terdepan di dalam kesolihan. Tentunya di dalam mendidik keluarga, baik istri maupun anak-anak, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang dijadikan teladan. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam mendidik keluarga mereka, bahkan teladan bagi umatnya dan orang-orang setelahnya. Tapi tidak suatu kemestian, walaupun kondisinya demikian ya, anak seorang nabi tidak kemudian mesti sejalan dengan ayahnya. Tidak mesti berjalan di atas tariqah atau metode manhaj ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqat min qawli Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Sebagaimana yang telah berlalu bersama kita di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat-ayat yang telah lalu, dari ucapan Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya, dalam kondisi Luqman al-Hakim rahimahullah sedang memberikan nasihat, sedang memberikan mau'idhah kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya'idhuhu berasal dari kata mau'idhah, dan mau'idhah itu tidak hanya sekedar nasihat, tapi nasihat yang dibarengi dengan targhib wa tarhib, diiringi dengan targhib, hasungan dan motivasi, dan juga diiringi dengan tarhib, memberikan ancaman, memberikan ya, menanamkan rasa takut kepada perkara-perkara yang Allah haramkan dan Allah larang. Nah, ini Luqman al-Hakim rahimahullah memberikan mau'idhah ini, menyampaikan mau'idhah ini kepada putranya sendiri. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Qala hafizallah, wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan bahasanya Dia, yaitu Allah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Ali Imran. Wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhyi Al-Mumit, zat yang Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Menghidupkan dari yang mati, Allah menghidupkan ini bisa bermakna hissi, bisa bermakna maknawi. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tanah yang gersang, tidak ada tumbuhan sedikit pun, kemudian Allah turunkan hujan di tanah yang gersang tersebut. Yang dengan sebab turunnya hujan, air hujan tadi, Allah keluarkan dari tanah yang mati, yang gersang, kering, kerontang tadi, sesuatu yang hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ini contoh yang hissi, yang bisa terlihat oleh indera. Tapi di sana ada yang sifatnya maknawi. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati secara maknawi. Itu misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau membangkitkan dari keturunan orang yang kafir, orang yang musyrik, Allah melahirkan dari keturunannya seorang yang soleh, bahkan seorang nabi. Kita ingat kisahnya Nabi Allah Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman. Seorang nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, siapa bapaknya? Bapaknya seorang yang kafir, musyrik. Allah mengeluarkan dari ya, keturunan orang yang musyrik kafir tadi, yang mati hatinya, ternyata Allah lahirkan darinya seorang yang hidup hatinya, bahkan seorang nabi. Ya. Begitu pula sebaliknya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini maknanya bisa bermakna hissi maupun maknawi. Ya. Misalnya yang contohnya maknawi, apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Putranya tidak mau taat kepada sang ayah yang merupakan seorang nabi, bahkan durhaka kepada ayahnya dan tidak mau menuruti perintahnya. Ya. Ini diantara contoh. Kemudian beliau menjelaskan, qala hafizallah, idzan laisa bidaruratin ay yakuna ahlu baitihi mithlahu bis-salahi wal islah. Jadi ya, kesimpulannya laisa bidarurah, bukan suatu kemestian ayyakuna ahlu baiti mithlahu bisalahi wal islah. Bukan suatu kemestian keluarga seorang yang soleh itu akan semisal dengannya, akan sama dengannya bisalah dari sisi kesolehannya maupun islah. Islah itu bermakna ya muta'addi, memperbaiki orang lain. Jadi tidak kemudian orang yang soleh, orang yang baik, bahkan dia seorang yang muslih yang memperbaiki orang lain, kemudian anak cucu keturunannya, ahlul baitnya juga sama dengannya, sama-sama soleh, sama-sama suka mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Ya, tidak mesti demikian. Kama qala jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, beliau menyebutkan sebuah contoh dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Ya, Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, imra'ata nuh, istri dari Nabi Nuh alaihissalam, wa imra'ata lut, dan istri dari Nabi Lut alaihissalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dahulu keduanya, dua wanita tadi, tahta abdaini min ibadina, di bawah pengawasan dan penjagaan, di bawah didikan dua hamba kami, dari hamba-hamba kami salihaini, yang keduanya adalah hamba yang saleh. Ya, bayangkan, sudah Allah nyatakan yang demikian. Dahulu keduanya, dua wanita tersebut di bawah penjagaan, pengawasan dan didikan dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, maka kemudian keduanya mengkhianati kedua hamba saleh tadi, mengkhianati suami mereka sendiri. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka keduanya pun tidak bisa memberikan manfaat baginya, bagi keduanya, dari Allah sedikit pun. Tidak bisa menyelamatkan keduanya dari azab Allah sedikit pun. Jadi walaupun kedua wanita tadi adalah istri Nabi, tapi kalau mereka durhaka kepada suaminya, bahkan menyelisih syariat dan tidak mau tunduk kepada syariat yang dibawa oleh suaminya yang merupakan seorang nabi, maka suaminya pun tidak akan bisa memberikan manfaat bagi keduanya, tidak bisa menyelamatkan keduanya dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan kepada keduanya, wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Nasallallahu ta'ala assalamata wal afiyah. Insyaallah kita cukupkan dan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.